Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdul Saimin rahimahullahu taala. Kata beliau, wa li hadza qala ay yastaqim wa diddul istiqamati inhirafan inhirafun fi janibil ifrat wal ghulu wanhirafun ila janibit tafriti wat taksir. Naam, barakallahu fikum. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ayyastaqim, siapa di kalangan kalian yang ingin lurus agamanya. Nah, lawan dari istiqamah, lawan dari lurus dalam beragama, kata beliau inhirafan. Berarti ada dua bentuk penyelewengan. Nah, iya. Lawannya lurus berarti apa? Belok, iya. Ada dua bentuk belokan seseorang ketika dia menjalani kehidupan beragama. Yang pertama, kata beliau, bentuk belokan penyelewengan dari sisi ifrat al-ghulu, yaitu apa? Berlebih-lebihan. Jadi dia dalam mengamalkan ajaran agama ini over, ya, kelebihan, barakallah. Itu tidak baik, ya. Terlalu, barakallahu fikum, tayyib, semangat sehingga melampaui batas. Barakallahu fikum. Nah, seperti barakallahu fikum, seseorang yang pernah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang, ya. Nah, ketika mengetahui ternyata ibadah Nabi kok standar aja, ya, biasa. Hanya mereka punya pemahaman, ya, kalau Nabi saja ibadahnya kayak gitu, maka orang kayak kita harusnya lebih lagi dari beliau yang sudah dapat jaminan saja seperti itu. Sehingga ada yang satu mengatakan apa? Adapun saya, maka saya akan membujang, tidak akan menikah. Yang kedua apa, Pak Sawari? Begini, berarti ya, tahu dah jalan ceritanya. Yang kedua apa, Pak Sawari? Pernah dengar. Pak Sagung, yang kedua apa, Pak Sagung? Berpuasa. Nah, yang kedua akan berpuasa, tidak akan berbuka. Yang ketiga, Mas Eko? Pak Rudi? Sholat malam, tidak akan tidur. Nah, barakallahu fikum. Ini kan namanya apa? Gulu, ya. Berlebihan. Ketika sampai berita orang ini disampaikan oleh Aisyah, Rasul tadi ada tamu datang, ketika tahu aktivitas ibadah Anda kok seperti itu, akhirnya mereka mengucapkan ucapan tadi, itu benar atau salah. Nah, kalau Rasul mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Nah, yang tidak suka dengan sunnahku, bimbinganku, ya, cara aku menjalankan agama yang seperti itu, ya, berarti tidak masuk golonganku. Maka Rasul sudah menjelaskan, adapun saya, barakallahu fikum, maka saya apa? Menikahi banyak istri. Nah, sholat juga tidur, puasa juga berbuka. Nah, barakallahu fikum. Jadi dalam beragama itu bukan hanya dari sisi barakallahu fikum banyak-banyaknya atau yang capek-capek. Belum tentu, ya. Jadi orang yang paling capek, yang paling banyak pahalanya, belum tentu juga. Dilihat kondisi dan keadaan atau jenis ibadah. Nah, kalau ibadahnya itu sudah ada batasan, sudah ada ketentuan, kemudian dia punya ide, punya pemikiran, barakallahu fikum, ditambah, ya, dia tambah pahalanya, maka jatuhnya malah gak dapat sama sekali. Oke? Okay? Barakallahu fikum. Nah, misal seseorang yang barakallahu fikum menganggap sholat isya 4 rakaat itu kurang mantep, ya, saya masih bisa 10 rakaat. Dia tambah, apakah dapat pahala? Pasti suap. orang yang sholat isya 10 rakaat? Hah? Iya, malah nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, sehingga dalam menjalankan agama itu bukan hanya hitung-hitungan barakallahu fikum kuantitas saja, ya, atau banyak-banyakan atau capek-capekan, barakallahu. Tidak. Nah, sehingga tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebihan, barakallahu fikum. Bentuk belokan yang kedua atau penyelewengan yang kedua dalam menjalankan agama lawannya yaitu apa? Tafrid wa taksir. Meremehkan dan mengurangi. Nah, ya. Jadi aturan dan ketentuan agama ini diremehkan dan dikurangi. Barakallahu fikum. Nah. Itu juga tidak boleh, barakallahu fikum. Itu juga tidak boleh. Contohnya seperti apa Pak Rudi? Dari kebiasaan masyarakat yang masuk dalam kategori ifrat, tafrid, tafrid, taksir, meremehkan dan mengurangi. Tidak dilaksanakan semata. Iya. Itu termasuk dalam contoh tafri, ya, meremehkan urusan agama. Barakallahu fikum. Menganggap barakallahu fikum tidak penting urusan agama. Contoh barakallahu fikum. Nah, walihada kana an-nasu fi dinillahi azza wa jalla thalathatu ashkalin, kata dia. Atas dasar inilah kenapa manusia dalam mensikapi agama Allah ada tiga model. Ada tiga bentuk manusia dalam mensikapi agama Allah. Torofani wa wasatun. Ada dua kutub, barakallahu fikum, yang berlawanan dan satu yang pertengahan. Nah, ada dua sisi, ya, yang berlawanan dan satu yang di tengah. Tarafun ghalin mubalighun tayyib mutanaqqi'un muta'annitun. Sisi yang pertama, kata beliau, adalah tipe manusia yang barakallahu fikum ghulu, berlebihan. Mubalir, melampaui batas. Mutanatti', ya, terlalu dalam. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Muta'annit, barakallahu fikum, tayyib. Ya. Hampir sama. Nah. Jadi ada tipe-tipe umat Islam itu yang seperti itu kondisinya. Terlalu semangat, berlebih-lebihan, ya, terlalu berdalam-dalaman dalam mengamalkan ajaran Islam. Barakallahu fikum. Di antara contoh yang mereka sebutkan adalah sikap hulunya orang-orang barakallahu fikum khawarij. Ya, sikap ulunya orang-orang khawarij, barakallahu. Apa itu? Mereka menganggap dosa besar itu sudah cukup untuk mengkafirkan seseorang. Itu kan hulu, berlebihan. Niatnya ya bagus, membuat orang itu apa? Tidak berani melakukan dosa. Tapi kalau sampai menghukumi seseorang yang melakukan dosa besar dengan kafir, itu sudah melampaui batas. Para ulama. Contoh yang lain seperti orang-orang Syiah Rafidhah, di mana mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib atau menganggap Ali sebagai nabi. Itu juga sudah ghulu, barakallahu fikum. Atau tadi barakallahu fikum terkait dengan amaliyah ibadah, ya, terkait dengan amaliyah ibadah, barakallahu fikum. Nah, seperti orang yang senang zikir, barakallahu fikum, tapi berlebih-lebihan, melampaui apa yang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti barakallahu fikum, kita mengetahui bahwasanya zikir la ilaha illallah itu adalah afdhalul zikr, ya. Adalah seafdal-afdalnya yang namanya zikir. Nah, barakallahu fikum. Tapi ada tipe-tipe umat Islam barakallahu fikum yang berlebih-lebihan. Artinya apa? Zikir la ilaha illallahnya itu dimodif sama mereka. Macam-macam. Kalau yang pernah disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Ghafiri ketika beliau datang ke Indonesia mengajarkan kita kitab Kasyuf Syubhat kalau tidak salah, barakallahu fikum. Jadi ada tipe orang barakallahu fikum, orang tasawuf itu zikir la ilaha illallahnya dibuat dua grup. Satu grup. Yang ini mengatakan la ilaha, yang ini illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi satu grup mengucapkan la ilaha, satu grup yang mengatakan illallah. Kata Syekh ini merusak maknanya. Iya, yang ini mengatakan tidak ada Tuhan, tapi dia apa? Menentang keberadaan Sang Pencipta. Yang ini mengatakan illallah, berarti tidak menafikan adanya sekutu, kata beliau. Jadinya rusak. Itu kan hulu. Nah, barakallahu fikum. Dimodif. Kenapa? Bosan la ilaha illallah terus. Nah, itu terjadi barakallahu fikum. Wakih. Iya. Jadi kalau la ilaha illallah sendirian kan itu jadinya bosan. Jadi kalau dibuat kayak gitu kan asik. Nah, barakallahu fikum. Itu berlebihan. Barakallahu fikum. Nah. Ada juga barakallahu fikum mereka yang tayyib lebih berlebihan lagi barakallahu fikum, yaitu apa? Ketika mereka berzikir la ilaha illallah 100 kali dengan satu napas. Ada juga. Ya, jadi sekali tarik napas la ilaha illallah 100 kali. Itu dilatih barakallahu fikum, ya. Jadi selain dapat pahala zikir juga melatih pernapasan biar napasnya panjang. Nah, itu katanya. Jadi pakai pepatah ya, sekali nyelam minum air susu. Nah, dapat pahala zikir dan olah pernapasan katanya. Barakallahu fikum. Nah, itu hulu. Ya, contoh, itu contoh sikap barakallahu fikum berlebihan ya dalam barakallahu fikum melakukan amaliyah ibadah. Nah, kalau mutanati itu berdalam-dalam terhadap suatu perkara yang dia sebenarnya tidak perlu terlalu dalam. Ya, barakallahu fikum. Seperti apa? Membahas tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia pikirkan Allah itu turun ke langit dunia. Gimana cara turunnya itu? Dia berpikir. Karena memang keterangan dari nas Al-Qur'an dan hadis kan cuman dikatakan Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Tapi Rasul kan tidak memberikan keterangan lebih. Bagaimana keadaan kondisi, bagaimana cara turunnya kan nggak ada. Nah, ada dari kalangan barakallahu fikum, dari kalangan via ahli kalam, ya barakallahu fikum, mereka ini cenderung dengan ahli filsafat itu dibahas. Gimana itu cara turunnya itu barakallahu fikum. Nah, baik. Ada yang langsung to the point ya, ya seperti kita turun dari tangga, jadi ada tangga dari atas langit. Nah, langit ketujuh, terus ke langit dunia, kemudian Allah turun. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang semisal dengannya itu namanya apa? Mutanati. Berdalam-dalam pada suatu perkara yang barakallahu fikum tayyib, ya kita tidak memiliki bekal di dalamnya. Sehingga hasilnya apa? Ya percuma. Ya, hasilnya apa? Percuma dan barakallahu fikum mesti salah. Sehingga dijelaskan oleh mereka barakallahu fikum, Anda sehebat apapun Anda dalam berimajinasi, Anda ngayal pokoknya tentang Allah yang hebat-hebat, pokoknya pakai khayalan Anda, pokoknya Allah itu Anda gambarkan pokoknya wah dahsyat, itu belum apa-apanya. Kenapa? Karena limit ya otak kita ini dalam berhayal itu barakallahu fikum terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita. Nah, sehingga mesti salah. Berarti apa? Mesti salah. Walaupun Anda barakallahu fikum sehebat apapun dalam berhayal, dalam mendalami hal itu. Itu namanya apa? Mutanatti. Ya, seseorang yang berdalam-dalam dalam urusan agama ini yang sebenarnya dia tidak perlu terlalu dalam. Contohnya tadi ya, pembahasan tentang asma wa sifat terkait dengan kaifiyahnya. Ya. Bagaimana hakikatnya, seperti apa, tidak usah dibahas. Karena dalam masalah barakallahu fikum, dalam masalah sifat, ya sifat-sifat Allah, di antara pertanyaan yang harus tetap dipakai adalah barakallahu fikum tayyib bila kaifa. Ya. Artinya tidak boleh ada pertanyaan bagaimana ketika Anda berbicara tentang sifat-sifat Allah. Jangan ditanya bagaimana gambarannya, seperti apa, ya, konkretnya. Jangan. Barakallahu. Kenapa? Yang pertama, para sahabat tidak pernah bertanya seperti itu kepada Rasul ketika dijelaskan tentang sifat-sifat Allah. Nah, dan para sahabat adalah manusia yang paling jeli tentang barakallahu fikum sesuatu yang bermanfaat dan tidak. Seandainya memang pertanyaan itu bermanfaat dan ada gunanya, mesti tidak akan luput dari pertanyaan para sahabat. Nah, karena memang pada saat itu adalah saat-saat diturunkannya wahyu. Ya, seandainya itu pertanyaan yang bermanfaat, Allah akan berikan taufik kepada sebagian para sahabat. Paling tidak ada seorang Arabi yang bertanya tentang hal itu. Tapi tidak ada. Menunjukkan memang tidak perlu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu jenis manusia yang pertama, kata beliau, dalam menjalankan agama. Yaitu jenis manusia yang, ya, berlebih-lebihan, barakallahu fikum, tayyib, terlalu berdalam-dalam dalam menjalankan agama. Wa tarahun akhar mufarritun muqassirun mumahilun. Sedangkan sisi yang lain adalah jenis barakallahu fikum orang Islam yang dia meremehkan, mengurangi dan menelantarkan ajaran agamanya. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Rudi tadi, ahli dunia. Ya, barakallahu fikum, enggak peduli dengan yang namanya sholat, enggak peduli dengan yang namanya taklim, barakallahu fikum tayyib. Ya. Agama ditelantarkan, barakallahu fikum. Padahal statusnya apa? Muslim. Itu tipe yang kedua. Wasalis, kata beliau, adapun tipe orang Islam yang ketiga adalah wasatun bainal ifrat wat tafrid, yaitu pertengahan di antara sikap barakallahu fikum berlebih-lebihan dan sikap meremehkan agama. Nah, mustaqimun ala dinillah hadza huwal ladzi yuhmad. Dia lurus di atas agama Allah. Tipe yang seperti inilah yang dipuji. Ya. Tipe muslim yang seperti inilah yang sedang kita upayakan. Yang sedang kita usahakan untuk kita jalani. Nah, kita menjadi karakter muslim yang wasat. Tidak hulu, tidak juga tafrid, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan urusan agama ini. Barakallahu fikum. Itu yang sedang kita upayakan. Kita berusaha untuk menjadi jenis muslim yang ketiga ini, pertengahan. Ammal awwal al-ghali wasani al-jafi, kata beliau. Fakilahuma halikun bihasabi ma indahu minal hulu au minat taksir. Ya. Karakter yang pertama dikatakan hulu. Karakter yang kedua dikatakan kaku. Jafi, ya. Kasar, barakallahu fikum, kaku. Dan kedua karakter ini kata beliau akan membawa pada kebinasaan. Ya, yang hulu akan binasa, yang barakallahu fikum tayyib taksir ya tafrid juga demikian. Sesuai dengan kadar ya separah apa hulu dan taksir yang dia lakukan. Semakin hulu maka barakallahu fikum semakin binasa. Ya. Kan bertingkat-tingkat berlebihan dalam beragama itu. Ada yang sampai pada tingkatan kafir. Seperti apa? Syiah Rafidhah yang mengangkat Ali sebagai Tuhan. Barakallahu fikum. Nah, atau mengangkat derajat orang soleh. Ya, barakallahu fikum sederajat dengan Allah. Nah, atau bahkan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kufur barakallahu fikum. Nah, ada yang tidak sampai kufur barakallahu fikum. Nah, jadi sesuai dengan kadar keguluan dia dan taksir dia dalam menjalankan agama ini, maka sebesar itu juga kebinasaan yang akan dia rasakan. Nah, Allah. Waqad naha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam anil ghulu wal ifrat wat ta'annud wat tanattu'. Dan Nabi sendiri kata beliau alaihi salatu wassalam sudah melarang kita dari sikap ghulu. Ya, berlebih-lebihan, ifrat, meremehkan, barakallahu fikum ta'annud, ya, barakallahu fikum dan tanattu', ya, berdalam-dalam barakallahu fikum terkait dengan urusan agama. Hatta innahu qala sampai-sampai Rasul mengatakan halakal mutanatti'un. Tiga kali didoakan kebinasaan oleh Rasul. Ya, celakalah, binasalah orang-orang yang berdalam-dalam dalam urusan agamanya untuk sesuatu yang tidak perlu dia lah dalami sampai tiga kali. Sampai tiga kali. Nah, li'anna tanattu' tayyib kata beliau fihi ishqaqun 'ala an-nafsi wa fihi khurujun 'an dinillahi 'azza wa jalla. Karena yang namanya sikap tanattu' itu adalah sikap memberatkan jiwa dan ada unsur sikap membuat seorang itu keluar dari jalur agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Nah. Ada unsur apa? Memberatkan diri, kemudian dia memberatkan diri untuk sesuatu yang sudah keluar dari jalurnya koridor syariat. Barakallahu. Baik. Iya. Kama annahu zammal mufarritin al muhmilina, sebagaimana Nabi juga ya Allah juga mencela orang-orang yang meremehkan agama dan melantarkan agamanya. Wa qala fi wasil munafiqin, Allah mengatakan tentang sifat orang munafik. Apa itu? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Iya. Mereka itu kalau menegakkan sholat, maka mereka barakallahu fikum menegakkannya seperti orang yang Oh ya gambarannya ya. Nah, barakallahu fikum. Kadang sholat lihat ya kan? Kadang males. Ya, nggak kelihatan khusyuk, fokus pada sholatnya. Barakallahu fikum. Baik. Itu ciri-ciri orang munafik. Namun bilangnya tadi, ya, jangan sampai sholat kita kayak ini. Barakallahu fikum. Nah, orang munafik itu kalau mereka menegakkan sholat, ya kayak orang malas. Barakallahu fikum. Pilihnya apa? Berdiri yang mepet dinding. Ya, berdirinya gini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Apalagi kalau tarawih, wah itu posisi paling favorit sama dia. Nah, ada anak-anak itu, minggir, ya Pak D, sini, anak kecil, sana. Wah, dia nyari posisi apa? Deket dinding. Wah, jadi enak. Barakallahu fikum ya. Enggak terasa. Nah, barakallahu. Itu hati-hati. Nah, dada bibit-bibit apa? Nifak yang kayak gitu kalau sholatnya. Barakallahu fikum. Sayyidul Allahu sa'an wa alaikum. Nah. Fadinullahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Sehingga agama Allah itu pertengahan antara orang yang bersikap berlebih-lebihan dan antara orang yang bersifat barakallahu fikum ya asar terhadap agama ini. Sudah siap belum nih? Iya mandiri, dikit lagi. Kita lanjutkan sedikit. Walihada qala huna, oleh karena itulah kenapa Allah mengatakan di dalam ayat ini liman syaa minkum ayyastaqi. Ya, bagi mereka yang hendak di kalangan kalian untuk lurus dalam beragama. Barakallahu fikum. Akan mendapatkan barakallahu fikum tayyib bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. La yamilu yaminan wala shimalan. Dia tidak miring ke kanan, tidak juga miring ke kiri dalam beragama. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau kanan tadi apa? Gulu. Kalau kiri? Tafrid tadi barakallahu fikum. Nah. Yakunu sayruhu sayrul istiqamatin ala dinillahi azza wa jal. Dimana agama yang dia tempuh adalah agama yang lurus di atas agama Allah. Wal istiqamatu kama takunu fi muamalatil khaliq azza wa jalla wa hiya al ibadah takunu aidan fi muamalatil makhluq. Sebagaimana kita harus bersikap istiqamah ketika berinteraksi dengan Allah, maka demikian juga kita harus istiqamah ketika berinteraksi dengan sesama makhluk. Artinya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Fakun ma'annas barakallahu fikum, kata beliau, baina tarafaini. Maka jadilah anda ketika berinteraksi dengan manusia di antara dua jenis manusia tadi. Baina tarafis syiddah wal ghillah wal abus wa tarafit tarakhi wat tahawun wa badlin nafsi wal inhitati tayyib barakallahu fikum ar-rudbati. Ya. Maka jadilah anda ketika bergaul dengan manusia di antara sisi manusia yang keras ya, kaku, abus, cemberut. Jangan bergaul dengan manusia itu dengan gaya kasar. Ya, ngomongnya pedes. Kalau udah ngomong, wah das ya. Gak mikirin perasaan orang, barakallahu fikum. Nah, ya. Emang begitulah saya, gimana lagi? Jangan. Itu gak bagus, harus diperbaiki. Ya, kalau anda merasa atau mungkin ada teguran, Pak. Ya, ngomong itu dijaga, Pak. Ya, sampean itu. Ya, ginilah saya, gimana lagi? Jangan. Ya, harus berusaha untuk berubah, diperbaiki barakallahu fikum. Kan ada ya, tipe manusia kan seperti itu dalam bergaul. Nah, ngomongnya itu barakallahu fikum kasar. Nah, kemudian tidak tanduknya juga kasar. Nah, jangan yang seperti itu. Wa tarafut tarahi wa tahawun barakallahu fikum wa badlin nafsi wal inhitatir rutbah. Jangan juga jadi tipe manusia barakallahu fikum yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, barakallahu fikum merendahkan martabatnya. Nah, jangan juga jadi manusia yang terlalu barakallahu fikum tayyib ya, menghinakan di dirinya. Nah, barakallahu fikum tayyib. Kata beliau, kun haziman min wajhin walayyinun min wajh. Jadilah anda dalam bergaul dengan manusia itu ya, orang yang hazim, kokoh, teguh pendirian dalam satu sisi, dan menjadi manusia yang lembut, santun dalam sisi yang lain. Artinya kekokohan, keteguhan, syiddah itu harus kita tempatkan pada kondisi dan manusia yang pas juga. Begitu juga sikap kita yang lembut, santun juga ditempatkan pada kondisi dan juga manusia yang pas. Barakallahu fiik. Nah, baik. Walihada qala al-fuqaha rahimahumullah fil qadhi. Oleh karena inilah para pakar-pakar fikih, semoga Allah merahmati mereka, mengatakan tentang sikap seorang hakim. Yan bagi ayyakuna layinan min ghairi dha'fin. Seorang qadhi itu haruslah memiliki karakter lembut, santun, tapi bukan berarti dia orang yang lemah. Ini ketika ingin memutuskan hukum bingung. Barakallahu fikum. Baik. Jangan. Santun boleh, lemah lembut boleh, tapi tidak boleh lemah. Qawiyan min ghairi unufin. Seorang qadhi, seorang hakim itu juga harus kuat, tapi tidak boleh apa? Barakallahu fikum. Unuf. Ya, unuf itu barakallahu fikum kaku dan kasar. Nah, ya. Begitulah kita hendaknya dalam berinteraksi dengan manusia. Ada saat di mana kita harus menunjukkan apa? Kekokohan azam kita, ya. Barakallahu fikum. Ada saat di mana kita harus bersikap lembut dan santun. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Dan masih agak panjang lagi uraian beliau, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.